نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Kusuf, kitab Gerhana, bab yang ke-17 yang berbunyi mana Imam Al-Bukhari membuatkan bunyinya babus salati fi kusufil qamari. Babus salati fi kusufil qamari, bab salat pada gerhana bulan, maksudnya salat gerhana. Dilakukan salat gerhana pada gerhana matahari dan juga pada gerhana bulan. Ya. Jadi solat itu bukan khusus hanya pada solat pada gerhana matahari saja, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Namun solat tersebut juga dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Ya. Ketika terjadi gerhana bulan. Apa yang disyariatkan sebagaimana yang telah kita pelajari, ketika terjadi gerhana matahari, dari perintah Nabi untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bertakbir, untuk bersedekah, untuk memerdekakan budak, itu semua berlaku ya pada gerhana bulan. Ya. Ketika apa-apa yang diperintah oleh Nabi dari amalan-amalan tadi pada gerhana matahari yang terjadi di zaman Nabi, semua ibadah tersebut juga disyariatkan ketika terjadi gerhana bulan. Ya, ketika terjadi gerhana bulan. Dan yang paling selamat memang yang sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi adalah melakukan itu semua ketika melihat gerhana. Ketika tampak gerhana itu terjadi. Ya. Nampak matahari tertutup sinarnya, nampak bulan tertutup cahayanya. Ini barulah semua syariat tadi dilakukan, terutama salat. Ya, terutama salat, karena dialah syiar yang khusus ketika terjadi gerhana. Adapun bersedekah, bertakbir, berdoa, beristighfar, berzikir, ini semua dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan dia bukan syiar khusus. Adapun salat, itu salat gerhana, ini khusus. Maka kaitannya dengan nampaknya gerhana ini sangat kuat. Ya. Alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, maka jauh-jauh hari sebelum terjadi gerhana kita sudah dapat jadwal gerhananya. Ya. Apakah kita melakukan sholat gerhana sekedar dengan mendapatkan berita tentang adanya gerhana, atau kaitannya adalah melihatnya? Maka yang kita lihat bahwa pendapat yang kuat adalah melihat nampak oleh kita terjadi gerhana, atau orang-orang di sekitar kita Ya. Melihat gerhana maka salat disyariatkan untuk ditegakkan. Ya. Wallahu a'lam. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini 1062. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Sa'id ibnu Amir an Syu'bah an Yunus an Al-Hasan an Abi Bakrah radhiyallahu taala an. Hadis ini adalah hadis Abu Bakrah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wa radhiyallahu taala an. Qal, kata Abu Bakrah, in kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atain. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melakukan salat 2 rakaat. Hadis Abu Bakrah ini untuk yang tadi telah kita baca tidak ada penjelasan tentang gerhana bulan. Yang diberitakan oleh Abu Bakrah adalah apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Seakan-akan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya menyamakan apa-apa yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dengan ketika terjadi gerhana bulan, ya. Sehingga dia berdalil dengan hadis Abu Bakrah, yang mana Abu Bakrah bercerita ketika terjadi gerhana matahari di masa Nabi salat 2 rakaat. Maka seperti itu pulalah dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 1063, kata Al-Imam Al-Bukhari, haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Yunus anil Hasani an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala. Masih hadis Abu Bakrah, ya, radhiyallahu an. Qal, ia berkata, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja yajurru rida'ah hatta intaha ila al-masjid wa thaba an-nasu ilayh fa shalla bihim rak'atayn فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا wad'u hatta yukshafa ma bikum wa dhaka anna ibnan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mata yuqalu lahu ibrahim faqala an-nasu fi dhaka. Banyak sekali dhaka-dhakanya, ya. Hadis Abu Bakrah, dia bercerita terjadi gerhana matahari di masa Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau keluar menyeret sarungnya, menyeret selendangnya. Ya. Menyeret selendangnya, tidak sempat beliau meletakkan di bahunya. Ya, tidak sempat beliau meletakkan. Ini menunjukkan ketergesaan, cepat-cepat, gelisah. Ya, terjadi gerhana, Nabi SAW keluar dari rumahnya, ya jurru rida'ah, menyeret saja selendangnya, hattantaha ilal masjid, sampailah beliau di masjid, Wathaban nasu ilaih. Dan orang-orang pun berlompatan menuju, bergegas menuju di mana keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu masjid. Fasalla bihim. Maka Nabi melakukan salat mengimami mereka. Ya. Rak'ataini, dua rakaat. Ini semua sudah kita pelajari pemahaman atau kesimpulan-kesimpulan dari poin-poin hadis tersebut. Yang pertama, ya jurru rida'ah, ini menunjukkan diperintah untuk bercepat-cepat pasca diketahui terjadi gerhana. Ya. Jadi dia tiba-tiba, bukan berita sebelumnya. Ya. Dia tiba-tiba. Makanya Nabi bergegas dan bercepat-cepat, bahkan tidak sempat lagi mengambil selendangnya untuk diletakkan di atas bahunya. Dia seret saja. Dia tarik saja. Menunjukkan begitu cepatnya Nabi, begitu bergegas dan tergesa-gesanya Nabi SAW. Kemudian, sholatnya di masjid. Ini juga sudah kita pelajari. Bahwa sholat gerhana itu di masjid. Kemudian yang kedua berjamaah. Yang ketiga berjamaah. Ini sudah juga kita pelajari. Kesimpulan yang dibuat oleh Imam Bukhari bahwa sholat gerhana itu berjamaah. Andai sholat gerhana itu boleh dilakukan di rumah masing-masing, maka Nabi tidak akan keluar meninggalkan rumahnya. Ya, Nabi tidak akan bergegas begitu cepat sampai tidak sempat meletakkan selendang di atas bahunya, dia langsung menuju masjid. Andai cukup dengan sholat sendiri-sendiri saja. Ya. Ini untuk sholatnya. Kalau untuk ibadah yang lain itu sendiri-sendiri. Untuk istighfar, untuk bersedekah, itqu raqabah, bertakbirnya, ini ibadah sendiri-sendiri. Adapun untuk sholat, berjamaah di masjid. Ya. Berjamaah dan dilakukan di masjid berdasarkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Jumlah rakaatnya juga ada di dalam hadis ini. Rak'atain ini. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Kemudian rincian dua rakaat itu juga sudah dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu dengan empat ruku' dan empat sujud. Empat kali ruku' dan empat kali sujud. Bahkan rincian yang sangat detail bahwa di bacaan yang pertama itu sangat panjang, kemudian pada berdiri yang kedua setelah ruku' itu lebih pendek dari yang pertama, dan pada berdiri yang pertama, pada rakaat kedua itu lebih pendek dari yang kedua bacaannya. Pada berdiri yang keempat, ya, yaitu yang kedua pada rakaat kedua, itu juga lebih pendek dari yang sebelumnya. Begitulah urutan bacaan yang dijelaskan oleh para sahabat dari bacaan Nabi ketika membaca empat kali pada dua rakaat sholat gerhana. Ya. Begitu juga lama rukuknya. Rukuk yang pertama lebih panjang daripada rukuk yang kedua. Dan rukuk yang ketiga lebih pendek dari rukuk yang kedua. Dan lebih panjang dari rukuk atau lebih lama dari rukuk yang terakhir. Ya, begitulah tuntunan yang rinci dari sifat sholat kusuf Nabi SAW. Kemudian selesai. Tersingkaplah matahari, terbuka. Kemudian Nabi SAW berkhutbah. Ini tuntunan juga. Yaitu setelah selesai sholat ada khutbah. Ya. Setelah selesai sholat ada kalimat yang disampaikan. Ya. Ada kalimat yang disampaikan. Dan isi di antara isi kalimat tersebut adalah sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah. Dan sesungguhnya kedua-duanya tidaklah terjadi gerhana, atau tidaklah dan sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana pada kedua-duanya disebabkan oleh matinya seseorang. Ya. Disebabkan oleh matinya seseorang. Wa idza kana dzaka, dan apabila terjadi itu, zakat itu artinya itu. Ya. Dan apabila terjadi itu, fasallu, maka salatlah. Dari sinilah Imam Al-Bukhari mengambil dalil bahwa di gerhana bulan juga dilakukan sholat. Karena sebelumnya Nabi mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan. Apabila terjadi gerhana pada salah satu keduanya, maka sholatlah. Berarti ketika terjadi gerhana bulan juga sholat. Ya. Kemudian, wad'u, berdoalah. Berdoa meminta apapun yang diminta kepada Allah. Ya. Terutama diselamatkan dari azab, dari bencana. Ya. Lakukanlah itu, sholat dan berdoa sampai tersingkap apa yang terjadi pada kalian. Ya. Inilah dalilnya Imam Bukhari bahwa dilakukan pada sholat pada gerhana bulan apa-apa yang dilakukan pada gerhana matahari yang dijelaskan secara rinci di dalam riwayat-riwayat. Semua riwayat yang kita baca dari tuntunan sholat, istighfar, takbir, berdoa, bersedekah, membebaskan budak itu semuanya terjadi pada gerhana matahari. Lalu di bab ini Imam Bukhari mengkiaskan kepada gerhana bulan bahkan menyatakan dengan nas bahwa Nabi SAW memerintahkan ketika terjadi gerhana pada salah satu dari matahari dan bulan maka sholatlah dan berdoalah sampai tersingkap, sampai terbuka. Ya. Kemudian wa dzaka anna ibnan lin nabi sallallahu alaihi wasallam mata. Ucapan atau penyampaian Nabi bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda kemahabesaran Allah, tidaklah terjadi gerhana lantaran matinya seseorang, itu diucapkan Nabi karena terjadi sesuatu. Ada isu yang tersebar. Ada isu yang tersebar bahwa terjadi gerhana disebabkan oleh meninggalnya salah satu dari anak Nabi. An-Nabnan. Bahwa ada anak Nabi, lin Nabi SAW, mata. Meninggal dunia. Dinamakan atau dipanggil dengan Ibrahim. Ya, jadi pada hari terjadi gerhana itu anak Nabi Ibrahim meninggal dunia. Anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Lalu dikait-kaitkanlah karena memang sebelum-sebelumnya itu keyakinannya. Ya. Sebelum-sebelumnya di masa jahiliyah keyakinan orang bila terjadi gerhana matahari maupun bulan itu disebabkan oleh meninggalnya orang yang mulia, orang yang utama, atau lahirnya seseorang yang akan menjadi manusia yang mulia. Lalu Nabi SAW memutuskan keyakinan itu dengan materi khutbah ini. Bahwa matahari dan bulan itu tanda kemahabesaran Allah. Terjadi gerhana bukan karena disebabkan oleh matinya seseorang atau melahirnya seseorang. Ya. Nah, ini hadis yang kedua dan jelas ya. Sangat sangat tegas menunjukkan kepada kesimpulan Imam Bukhari di bunyi bab bahwa ketika terjadi gerhana bulan juga dilakukan sholat. Kalau seandainya sholat dilakukan dan itu adalah ibadah khusus, maka ibadah-ibadah yang lain yang dituntun ketika terjadi gerhana matahari itu pun dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Paham ya? Ya. Karena hadis-hadis yang kita baca sebanyak itu dari awal terjadi gerhana, bab gerhana ini semuanya ketika terjadi gerhana matahari. Kenapa itu banyak riwayatnya? Karena dia sekalinya terjadi. Kalau gerhana bulan mungkin banyak yang sering terjadi. Ya. Yang jarang terjadi dan dia memang nampak jelas. Apalagi kalau tertutup semuanya. Maksudnya benar-benar tertutup sebagian besar dan memang berpengaruh. Ya. Siang yang terang menjadi terganggu cahayanya. Nah ini yang membuat para sahabat memberikan perhatian besar kepada apapun yang dilakukan oleh Nabi ketika terjadi gerhana matahari. Lalu karena memang hukumnya sama, maka kaedahnya atau ibadah-ibadahnya juga disamakan ya oleh agama. Ya. Kemarin sempat terjadi gerhana bulan. Ya. Di Pekanbaru nampak. Ya. Kenapa kita menyibukkan diri dengan sholat? Padahal tidak nampak. Ya. Ya. Kenapa? Masih menyibukkan sementara di tempat kita bulannya ada atau bulannya tidak tampak sama sekali. Andai saja terjadi gerhana tetapi tertutup oleh awan. Tidak tahu kita membedakan, tidak bisa kita bedakan antara tertutup oleh penyebab yang menyebabkan terjadi gerhana atau disebabkan oleh tertutup oleh awan. Maka bila mana itu tidak jelas, maka sholatnya pun tidak dituntun. Andai saja kita memang ingin melakukan ibadah. Kalau memang gerhana, maka lakukan ibadah yang biasa. Bersedekah kita, ya, beristighfar kita, berdoa kita, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Sementara sholatnya yang memang itu adalah syiar khusus, maka tidaklah dilakukan kecuali sudah jelas nampak oleh kita terjadi gerhana. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, bab yang ke-18, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babur rak'atil ula fil kusufi atwal. Bab rakaat pertama pada dua rakaat salat kusuf itu lebih panjang. Ini sudah kita ketahui. Ya. Ya. Kalau bacaan pada berdiri pertama sangat panjang, pada berdiri kedua lebih pendek dari yang sebelumnya, kemudian pada rakaat kedua, bacaan pada berdiri yang pertama lebih pendek dari yang kedua pada rakaat pertama, tentu otomatis lamanya berdiri di rakaat pertama dengan lama berdiri di rakaat kedua lebih panjang. Ya. Karena bacaannya yang mempengaruhi. Ya. Di berdiri pertama sangat panjang, di berdiri kedua di rakaat yang pertama panjang dan tidak sepanjang yang pertama, sementara pada rakaat dua jauh lebih pendek daripada yang pertama dan yang kedua pada rakaat pertama. Jadi otomatis rakaat yang pertama mesti lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini yang disimpulkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bunyi hadisnya 1064. Al-imam al-Bukhari mengatakan, haddathana Mahmud bin Ghailan qala haddathana Abu Ahmad qala haddathana Sufyan qala an Yahya an Amrata an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bihim fi kusufis syamsi arba'a raka'at fi sajdataini al-ula al-awwal atwal. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat pada gerhana matahari di masanya itu 4 ruku'. Bukan 4 rakaat ya. 4 ruku'. 4 rakaatin ini bukan 4 rakaat tetapi 4 ruku'. Fi sajdataini. Nah, ini yang dimaksud dengan sujud di sini rakaat. Ya. Pada 2 sujud yang maksudnya adalah 2 rakaat. Ya. 4 rakaat maksudnya 4 ruku', bukan 4 rakaat. Sajdataini 2 rakaat bukan 2 sujud. Ya. Al-awwal fi sajdataini al-awwalu 2 kali awalnya. Ini berbeda riwayatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa terjadi perbedaan dalam lafaz hadis tersebut. Ada yang mengatakan 4 rakaatin fi sajdataini al-ula atwal. Ya. Melakukan 4 ruku' pada 2 sujud, maksudnya rakaat yang pertama lebih panjang sesuai dengan bunyi bab. Ya. Ada yang seperti ini, melakukan sholat kusuf, kusuf 4 rakaat atau 4 ruku pada 2 sujud al-awwal al-alwal atwal. Yang pertama-tama itu yang panjang. Pada rakaat yang pertama, ya, itu bacaan yang pertama lebih panjang dari bacaan kedua. Pada rakaat kedua, bacaan yang pertama lebih panjang dari bacaan kedua. Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau pada ungkapan al-awwal al-alwal atwal. Ya. Al-awwal al-adwal atwal. Pokoknya yang pertama-tama itu yang terpanjang. Kalau dua kali membaca di rakaat yang pertama, maka yang pertamanya lebih panjang. Kalau dua kali membaca pada rakaat kedua, maka yang pertamanya lebih panjang. Kalau dua rakaat, maka rakaat yang pertama lebih panjang. Pokoknya yang pertama lebih panjang. Ya, lebih lama dan lebih panjang. Ini lafaz yang ini. Adapun lafaz yang lain, beliau sholat dua rakaat, rakaat yang pertama lebih panjang. Ya, lebih panjang. Jadi tidak ada masalah dalam ungkapan hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Ya, merupakan ringkasan dari berita yang sangat panjang tentang rincian salat kusufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini kesimpulannya bahwa dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi pada salat kusuf dengan 4 kali ruku, sementara 4 sujud itu sudah maklum, kita tidak perlu para sahabat menjelaskan karena solat biasa saja sudah 4 kali sujud. Ya. Kemudian yang kedua, terkadang untuk rakaan ini diungkapkan dengan kata-kata sujud dalam bahasa Arab. Ya. Fasalla sajdataini, maka beliau solat 2 sujud, maksudnya apa? 2 rakaan. Ya. Kata-kata sujud terkadang dimaksud dengannya adalah rakaan. Ya. Kata-kata sujud dalam bahasa Arab terkadang maksudnya adalah rakaat, yaitu yang dimulai dengan takbir sampai selesai sujud yang kedua di rakaat yang sama. Itu satu rakaat. Itu satu rakaat. Jadi Nabi SAW melakukan salat kusuf itu 2 rakaat dan diungkapkan dengan kata-kata sujud. Sementara rakaat yang ada dalam lafaz hadis ini itu bukan rakaat maksud yang maksudnya seperti yang kita pahami, tetapi maksudnya adalah rukuk. Ya. 4 kali rukuk, karena ini yang menjadi kekhususan salat kusuf. Yang menjadi kekhususan salat kusuf adalah rukuknya yang ditambah 1 kali lagi pada setiap rakaat. Ya, ditambah 1 kali lagi pada setiap rakaat. Sementara yang lainnya sama dengan salat sunat biasa. Maka diungkapkanlah oleh Aisyah di sini bahwa Nabi salat 2 rakaat kusuf itu dengan jumlah 4 kali ruku, ya, 4 kali ruku. Dan yang kita ambil juga bahwa kata sujud di situ maksudnya adalah rakaat. Dan kemudian yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Rakaat yang pertama lebih lama daripada rakaat yang kedua. Lamanya, ya, tentu kalau seandainya bacaan di rakaat yang pertama itu pada bacaan pertama adalah surat An-Naba, kemudian pada rakaat kedua surat An-Nazi'at, maka pada rakaat kedua untuk berdiri yang pertama tentu diupayakan oleh imam bagaimana lamanya berdiri di rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada berdiri pada rakaat yang pertama. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang terakhir di kitab Al-Kusuf, itu bab yang ke-19. Bab, kata Imam Al-Bukhari, babul jahri bil qiraati fil kusuf. Bab membaca pada salat kusuf dengan bacaan jahar. Walaupun salatnya salat siang, terkadang kalau gerhana matahari. Ya. Waktu di Mekah itu terjadi gerhana matahari, dilakukan sholat gerhana pada siang hari setelah selesai sholat zuhur jam 2 kurang lebih, ya lebih sedikit dari jam 2 dilakukan sholat gerhana. Dia sholat siang yang sifatnya adalah sir, tetapi bila dilakukan sholat khusuf maka bacaannya jahar, bacaannya jahar. Khilaf memang para ulama, ya khilaf para ulama apakah bacaannya jahar atau sir. Tetapi di sini Al-Imam Bukhari memilih pendapat bahwa bacaan pada sholat kusuf ini adalah jahar. Maksudnya bila itu kusuf asyams, gerhana matahari. Adapun gerhana bulan sudah jelas sholat malam itu sifat bacaannya jahar. Ya. Kita baca hadis yang pertama 1065. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Muhammad ibn Mihran qala haddathana Al-Walid ibn Muslim qala akhbarana ibn Namir sami'a ibn Shihabin an Urwata an Aisyata radiyallahu anha jaharan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf bikiraatihi. Tegas sekali ya Abu Aisyah radiyallahu anha mengeluarkan pernyataan ini bahwa Nabi membaca jahar pada salat gerhana, ya pada bacaan salat gerhana. Fa idza faragha min qira'atihi kabbar, ketika selesai membaca maka beliau bertakbir. Fa raka'a, lalu dia ruku'. Wa idza rafa'a min ar-raka'ah, ketika dia bangkit dari ruku', qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi bacaannya sama. Sementara yang ruku' ini bukan ruku' yang untuk sujud ya. Setelahnya dia baca dan bacaannya jahar, kemudian dia takbir ruku'. Nah, untuk bangkit dari ruku' bacaan tidak berbeda. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian beliau membaca yang lain. Thumma yu'awidul qira'ah. Ya, kemudian dia mengulangi membaca pada berdiri yang kedua. Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat dan ayat-ayat yang lain. Fi salatil kusuf arba'a raka'an. Pada salat kusuf dengan 4 ruku'. Fi raka'ataini, pada 2 raka'at. Wa arba'a sajadat, dan 4 kali sujud. Ya, jumlahnya 2 rakaat, 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Dan bacaannya tadi yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Begitu juga pada rakaat kedua, yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, seperti riwayat yang sebelumnya. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari untuk memilih pendapat bahwa bacaan pada salat kusuf yang kalaupun kusuf matahari dia bacaannya jahar. Walaupun gerhana matahari bacaannya jahar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Aisyah bahwa Nabi membaca jahar. Membaca jahar. Baik. Riwayat berikutnya 1066 kata Al-Bukhari وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بي ada binya situ ya فبعث مناديا بي الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ya وأربع سجدات. Sampai di situ tambahan riwayat ini bahwa terjadi gerhana matahari di masa Nabi SAW, maka Nabi mengutus seseorang untuk menyeru, untuk menyampaikan seruan yaitu as-salatu jami'ah, ya bukan azan tetapi bacaan as-salatu jami'ah, untuk mengumpulkan orang. Maka Nabi SAW maju untuk melakukan sholat empat ruku, arba'a rakaat, empat ruku, fi rak'ataini, dua rakaat, wa arba'a sajadat, dan empat sujud. Seperti yang sudah kita ketahui. Inilah tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa akhbarani Abdurrahman ibn Namir, sami'a ibn Shihabin mithlah. Qala Zuhri, faqultu ma sana'a akhuka dhalika. Abdullah ibn Zubair, ma salla illa rak'atain mithla subhi id salla bil madinati. Qal ajal, innahu akhta'a as-sunnah. Taba'ahu Sufyan ibn Husain wa Sulaiman ibn Kathir an-Zuhri fil Jahri. Imam Bukhari membawakan riwayat sampai kepada Urwah. Sampai kepada Urwah, di mana Zuhri mengeluarkan atau menyatakan kepada Urwah ibn Zubair tentang perbuatan saudaranya Abdullah. Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi, menjadi pemimpin, menjadi khalifah di Hijaz. Az-Zuhri protes kepada saudaranya Urwah. Ma sana'a akhuka dhalika Abdullah ibn Zubair. Apa yang diperbuat oleh saudaramu itu, yaitu Abdullah bin Zubair, ma salla illa rak'atain mithla subhi id salla bil Madinah. Bahwa dia Abdullah bin Zubair tidaklah melakukan salat khusuf, kecuali dua rakaat seperti sholat subuh. Apa bedanya? Sebenarnya apa perbedaan sholat subuh dengan sholat kusuf? Rukuknya. Jadi Abdullah bin Zubair, kata Ibnu Shihab, ketika di Madinah, ia melakukan sholat kusuf ini persis seperti sholat subuh. Melakukan sholat kusuf seperti sholat subuh. Ma salla illa rak'ataini mithla subhi id salla bil Madinah. Ketika dia melakukannya di Madinah. Subhanallah, agama tetap agama. Salah tetap salah. Jadi jangan mentang-mentang itu saudara, lalu diberikan alasan-alasan yang menyimpang untuk membela saudara. Untuk membela saudara. Urwah ibn Zubair mengatakan ajal. Benar, dia melakukan seperti itu. Innahu akhta'as sunnah. Sesungguhnya dia telah menyelisihi sunnah. Tanpa ada keraguan sedikit pun untuk menyalahkan saudaranya. Memang bila mana dia salah, ya salah. Ibnu Shihab menanyakan, kenapa beliau melakukan sholat khusuf itu seperti sholat subuh? Maka kata Urwah, iya, ia melakukan seperti itu dan dia telah menyelisihi sunnah. Ini subhanallah, sunnah lebih mulia di mata seorang mukmin daripada siapapun juga. Tidak akan sebanding antara Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi, dengan siapapun sekarang ini. Tetapi, lihatlah sebagian kaum muslimin mempertentangkan sunnah dengan perbuatan manusia. Dan bahkan membela-bela apa yang diperbuat oleh tokoh misalnya, oleh orang-orang yang terkenal, oleh orang-orang yang tersohor, sementara sunnah direndahkan. Lihatlah sikap dari seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair, ulama tabi'in. Dia tetap dengan tegas mengatakan bahwa saudaranya bukan orang biasa. Abdullah ibn Zubair seorang ulama sahabat, seorang pemimpin sahabat. Orang yang sangat luar biasa keimanan, ketakwaan, dan seterusnya. Tetapi ketika salah, Urwah bin Zubair tidaklah ragu-ragu untuk menyatakan bahwa saudaranya salah. Ajal, benar apa yang kamu katakan tadi, dan dia telah menyelisihi sunnah. Akhta'as sunnah. Ungkapan atau riwayat tentang ucapan Urwah bin Zubair tentang saudaranya itu diriwayatkan juga oleh Imam dijelaskan oleh Bukhari bahwa riwayat ini diikuti atau diperkuat oleh riwayat yang lain, yaitu Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir dari Zuhri tentang membaca pada salat kusuf itu dengan bacaan jahar. Jadi salat kusuf bacaannya jahar. Menunjukkan juga ini pelajarannya bahwa andai dilakukan seperti salat subuh maka salat kusufnya juga sah. Ya. Sempat ada yang bertanya waktu salat gerhana waktu itu yang salatnya masbuk. Salatnya masbuk. Ketika bersama imam untuk rakaat yang pertama, tentu dia dua kali berdiri dan dua kali ruku. Dan selesai imam salam dan dia mesti menambah satu rakaat. Bagaimana cara menambahnya? Gimana caranya? Ya, bagaimana cara masbuk ketika sholat gerhana? Apakah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh imam atau kita menambah seperti sholat sunat biasa? Ya. Asalnya seperti yang dilakukan, karena itulah sifat sholat kusuf. Ya, yaitu kita berdiri kemudian melakukan sholat pada rakaat yang kedua bagi kita itu seperti pada rakaat pertama bersama imam. Kita baca, tentu bacaannya seukuran yang kita baca. Kalau kita baca pada berdiri yang pertama surat ad-duha, maka berdiri yang kedua pilih yang lebih pendek dari ad-duha. Ya, pilih yang lebih pendek dari ad-duha. Jangan baca al-lail. Ya, karena lebih panjang al-lail daripada ad-duha. Jadi tuntunannya bacaan pada bacaan pertama pada kedua dua rakaatnya itu lebih panjang daripada bacaan yang kedua. Kemudian ruku, kemudian bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca ayat yang lain atau surat yang lain, kemudian ruku, kemudian setelah itu i'tidal, kemudian sujud. Ini untuk masbuknya. Andai saja, ini yang kita inginkan tadi, seseorang melakukan masbuknya dengan seperti salat sunat biasa, sah. Tidak ada masalah. Cuma untuk rakaat yang kedua akhta'as sunnah. Untuk rakaat yang kedua akhta'as sunnah seperti perkataan Abdullah bin Urwah bin Zubair kepada saudaranya. Ya. Salat kusufnya tetap sah. Ya, wallahu a'lam. Inilah penjelasan untuk bab yang terakhir, bab yang ke-19. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan itu kita selesai dari kitab salat gerhana. Ya. Kita selesai dari kitab salat gerhana. Yang tadi sempat kita tekankan bahwa gerhana ini kaitannya dengan melihat dengan mata kepala. Nampak oleh kita bahwa cahaya matahari itu benar-benar tertutup dan semua yang dituntun untuk dilakukan ketika terjadi gerhana baik matahari maupun bulan maka kita lakukan. Kalau misalnya tidak ada strategi sholat, kita lakukan ibadah yang lain karena bukan hanya sholat. Ya. Kita bertakbir, kita beristighfar, kita berdoa, kita berzikir, kita bersedekah. Ya, kita bersedekah. Andai saja tidak ada salat. Dan juga dalam kondisi kita ragu apakah terjadi gerhana karena awan tebal, ya, tidak nampak terjadi gerhana, maka lakukan ibadah yang lain selain dari salat. Ya, ibadah yang lain selain dari salat. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 17 Rabiul Akhir ya. 1444 atau 12 November 2022 kita selesai dari Kitabul Kusuf. Ya. Mulai 1 Oktober ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu kitab Sujudul Quran. Kitab Sujud Al-Quran. Kitab sujud-sujud yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya sujud tilawah. Maksudnya sujud tilawah. Ya. Sujud-sujud Al-Quran, maksudnya sujud tilawah. Ini yang berhubungan dengan kitab ini. InsyaAllah akan kita mulai pada kesempatan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Sujud. Semua rakaat. Dia rukuk yang pertama kedua itu masih dalam rakaat yang pertama. Masih dapat rakaat pertama kan sebelum rukuk yang asli. Rukuk yang asli itu yang kedua. Rukuk yang pertama itu tambahan. Ya. Jadi kalau belum rukuk yang kedua pada rakaat pertama berarti kita masih dapat rakaat yang pertama. Ya. Walau sudah tertinggal satu bacaan. Ya, satu rukuk dan satu bacaan. Wallahu a'lam. Untuk salat jenazah tidak kita dapatkan, sebatas pengetahuan saya, tidak kita dapatkan seruan panggilan ya as-salatu jami'ah. Ya, kita tidak temukan ada panggilan karena as-salatu jami'ah itu memanggil orang untuk berkumpul ya untuk salat sunat. Ya. Adapun salat jenazah kita tidak dapatkan ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Dan tuntunannya tidak melakukannya. Karena bukan hanya tuntunan Nabi itu melakukan sesuatu, tetapi meninggalkan sesuatu itu juga tuntunan. Bila dahulu Nabi mungkin melakukannya, tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan dia melakukan, maka tuntunannya tidak melakukan. Allah. Salat jenazah tidak diungkapkan rakaatnya, tetapi takbir. Ya. Ketika masbuk takbir pertama, maka bisa ditambah. Ya, karena memang terjadi khilaf. Misalnya kita masbuk takbir pertama, Allahu Akbar imam, kemudian kita belum masuk, kemudian imam ucapkan takbir kedua, Allahu Akbar, kemudian dia salawat, dan kita masuk pada takbir yang kedua ini. Dan kita tahu bahwa imamnya pada takbir yang kedua, maka wallahu alam dikiaskan kepada ibadah salat biasa. Bila kita memulai pada rakaat kedua imam itu, bagi kita adalah takbir kedua imam itu adalah takbir pertama kita. Ia membaca salawat sementara kita baca Al-Fatihah. Kemudian takbir ketiga dia baca doa, kita baca salawat. Takbir keempatnya dia baca ketiga maksudnya. Ya. Dia ketiga, kita kedua. Dia ketiga, dia baca doa ya, kita baca salawat. Kemudian dia takbir keempat, dia masih doa dan kita baca doa untuk jenazah. Maka kita dua pilihannya, wallahu ta'ala alam, bisa menambah satu takbir lagi untuk melengkapi tiga takbir, untuk melengkapi empat kali takbir. Bila mana kita merasa cukup dengan takbir imam, walaupun jumlah takbir kita hanya tiga, ya, dan kita mengikuti bacaan imam. Kita tahu imam pada takbir yang kedua, lalu kita baca Allahu Akbar, kita salawat sebagaimana imam salawat. Berarti kita tidak perlu menambah lagi. Ya, kita tidak perlu menambah lagi karena memang jumlah takbir dalam bacaan dalam salat jenazah ini tidaklah baku. Ya, tidak baku. Boleh tambah 5, boleh jadi 6. Maka tidak baku. Andai saja kita memang masuk pada takbir yang kedua dan kita langsung baca salawat bersama imam sesuai dengan yang dibaca oleh imam, maka ketika imam salam kita juga salam, sah. Ya. Sah. Tetapi kalau kita ingin melengkapi, kita baca Al-Fatihah ketika imam salawat. Kita baca salawat ketika imam baca berdoa. Ketika imam rakaat takbir keempat, kita masih ketiga. Maka boleh kita menambah masbuk setelah imam salam satu takbir lagi. Wallahu a'lam. Nah, kita ketika kita takbir pertama, imam kan kedua. Kita baca al-fatihah, imam salawat. Tidak apa-apa. Kalau seandainya kita mengiringi. Mengiringi. Kita tahu ini takbir kedua, kita salawat imam, sebagaimana imam salawat. Dan seterusnya sampai selesai, maka kita tidak menambah salam bersama imam, boleh. Kita menambah satu takbir lagi, kemudian mengganti bacaan al-fatihah yang tertinggal, boleh. Ya, boleh. Wallahu a'lam. Salam lagi. Oh iya, kita kan belum salam. Kita tidak salam bersama dengan makhluk salat. Kita belum salam. Imam salam, kita tambah takbir. Imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Kita Allahu Akbar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi sendiri. Ya. Takbirnya yang tambah. Kalau menambah bacaan seperti tadi, karena kita tertinggal pada takbir pertama al-fatihah, kita qadha di takbir yang keempat, tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, ya, boleh kita pertahankan jaharnya. Ketika kita masbuk, kita baca jahar pula. Ya, ya baca sendiri. Kan kita tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang kita perdengarkan. Jahar untuk sendiri. Wallahu a'lam. Sewaktu gerhana bulan yang lalu, salah satu masjid di Pekanbaru sebelum sholat, imamnya mengumandangkan takbir seperti hari raya Idul Fitri. Apakah ada dasarnya seperti itu? Wallahu a'lam. Tanyakan saja kepada imam itu. Kalau saya tidak tahu, tidak tahu. Tidak ada yang kita dapatkan dari pelajaran selama pelajaran kitab kusub ini ada bacaan itu. Ada bacaan itu. Tidak ada. Tidak ada kita dapatkan Imam Bukhari mengarahkan untuk membaca takbir seperti hari raya. Ya. Boleh memang disyariatkan untuk takbir, tapi dengan cara yang bukan berjamaah sebagaimana takbir hari raya. Diperintah memang oleh Nabi SAW untuk bertakbir, tetapi cara yang dilakukan oleh beliau tersebut tidak ada dipraktekkan oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Ya. Assalamualaikum. Gimana yang kedua? Ya. Ya. Ya. Ya. Untuk yang pertama tadi ya, tentang apakah ada juz sahwi ketika lupa. Ya, melakukan tambahan ruku pada sholat kusuf, ya. Atau memang bukan karena lupa, karena tidak tahu, ya. Karena tidak tahu. Kemudian setelah selesai dikasih tahu, apakah harus ada sahwinya? Tidak, tidak ada. Ya, tidak ada sahwinya, karena kalaupun lupa, tambahan itu hanya sunnah. Tambahan ruku itu hanya, makanya Urwah mengatakan akhto'a sunnah, bukan akhto'a al-wajib. Ya. Menyalahi cara sholat sunatnya, sholat kusubnya Nabi SAW. Ya. Jadi tidak perlu sujud sahwi, karena menambah satu kali ruku itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang kedua, apakah bagi mereka yang melihat khusuf dengan sendiri dalam safar misalnya, tetap melaksanakan sholat meskipun sendiri, maka jawabannya sholat khusuf ini sifatnya berjamaah dan dilakukan di masjid, karena masjid di antara simbolnya adalah jamaah. Sholat di masjid itu adalah dilakukan sholat di dalamnya berjamaah. Jadi sholat khusuf ciri khasnya adalah di masjid kemudian berjamaah. Bila mana tampak oleh seseorang dalam safar terjadi gerhana, apakah dia melakukan sholat walau sendiri atau cukup dengan ibadah-ibadah yang tidak mesti berjamaah seperti takbir, berdoa dan bersedekah tadi, wallahu alam. Dari yang tadi kita sampaikan bahwa sholat ini adalah sifatnya adalah di masjid dan berjamaah, maka tidaklah dianjurkan orang tersebut untuk melakukan sholat kecuali bila dia bisa singgah di masjid kemudian mengusulkan kepada pengurus masjid untuk sholat, ya boleh. Tiba di sebuah masjid, kemudian dia sampaikan kepada pengurus dan menunjukkan ada terjadi gerhana dan mengajak mereka untuk sholat, ini boleh. Tetapi kalau untuk sendiri, ini tidak sesuai dengan tuntunan sholat khusuf yang kita baca dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Satu jenazah disolatkan berulang-ulang tidak mengapa. Seperti jenazah Nabi. Jenazah Nabi itu bukan satu dua kali. Ya, puluhan kali disolatkan. Jenazah Nabi puluhan kali disolatkan. Di rumah beliau. Masuk beberapa orang sholat. Ya. Untuk jenazah boleh sholatkan berkali-kali. Tetapi untuk satu orang boleh tidak sholat dua kali jenazah? Ya. Sholat di sini kemudian pergi ke sana sholat lagi untuk jenazah yang sama. Ini kita tidak menemukan ada tuntunannya. Ya. Untuk satu orang satu kali sholat jenazah. Untuk satu jenazah. Ya. Untuk satu jenazah itu untuk seperorang yang menyolatkannya hanya satu kali sholat. Ya. Jadi kalau seandainya jenazah disolatkan di satu tempat, kemudian ada orang yang sholat di sana, kemudian pindah ke tempat yang lain, kemudian disolatkan juga di sana oleh orang yang berbeda, tidak masalah. Sampai misalnya di kuburan masih ada orang yang tidak menyolatkan sebelum dikuburkan, boleh. Boleh. Bahkan setelah dikuburkan pun, bagi mereka yang belum sempat menyolatkan, boleh menyolatkan walau sudah dikuburkan. Jadi untuk jenazah, berkali-kali disolatkan tidak ada masalah. Oleh orang yang berbeda. Tetapi kalau untuk satu orang, tidak dibenarkan atau tidak ada tuntunan untuk menyolatkan satu jenazah dua kali. Ya. Atau lebih. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kondisinya, karena semakin banyak menyolatkan semakin bagus. Kalau kondisinya memang mencari bagaimana, misalnya di suatu tempat bisa dikumpulkan orang yang sebanyak-banyaknya, ini lebih utama satu kali. Tapi kalau ternyata di suatu tempat tidak mencukupi orang, kemudian setelah selesai dibawa ke tempat yang lebih banyak orang menyolatkannya, tidak ada masalah. Maka lebih bagus karena semakin banyak yang menyolatkannya. Ya. Semakin banyak yang menyolatkannya. Dan perlu kita berikan catatan di sini, tidak ada tempat atau tidak ada tempat yang memiliki keistimewaan untuk sholat jenazah. Misalnya disolatkan di Masjid Umar, karena di sana tempat yang utama untuk sholat jenazah. Tidak ada. Dimanapun juga. Tetapi kalau yang dituju adalah banyaknya orang yang menyolatkan, ini yang ada tuntunannya. Ya. Karena semakin banyak yang mendoakannya, semakin banyak yang mendapat pahala karena menyolatkan jenazah satu qirat. Ya. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan, bukan karena tempatnya secara khusus bahwa bila disolatkan di sana maka dia pasti dapat syafaat. Ya, belum tentu. Karena tidak ada tempat yang khusus, kecuali yang dikhususkan oleh agama. Tetapi kalau yang diinginkan adalah banyaknya orang yang akan menyolatkannya nanti bila di sana, maka itu yang ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Rukuk tadi dalam hadis arba'a raka'at. Ya. Kalau istilah empat rukuk itu tadi. Nabi salat empat rukuk dengan kata-kata arba'a raka'atin. Yang artinya rukuk. Ya, ada istilah empat rukuk. Tapi untuk salat kusuf, salat gerhana. Kenapa diistilahkan dengan empat rukuk? Karena memang berbeda dengan salat-salat sunat yang lain. Yang menjadi spesialisasi salat kusuf itu adalah empat. Dalam dua rakaat itu empat kali ruku. Rakaat pertama dua kali ruku. Rakaat yang kedua dua kali ruku. Istilah itu ada diucapkan oleh sahabat Nabi SAW. Terutama Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya ketika bercerita tentang solat khusuf Nabi. Yaitu beliau melakukan empat ruku. Empat ruku itu maksudnya empat kali ruku pada dua rakaat. Ya, pada dua rakaat. Allah Allah. Jadi maksudnya apa? Abdullah bin Zubair dua kali ruku. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Abdullah bin Zubair kan dua kali ruku dia. Cuma akhta' as-sunnah. Kita katakan kepada yang Bapak sebutkan itu akhta' as-sunnah. Dia tidak sesuai dengan sunnah salat kusubnya Nabi SAW. Salat kusubnya sah. Ya. Nabi perintahkan untuk salat. Salatlah. Ketika terjadi benar-benar terjadi gerhana, maka salatlah. Dia salat. Sudah melakukan sebuah kebaikan, cuma tata cara solatnya akhta as-sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Dari? Ah. Tak ada. Tak. Dia yang diinginkan oleh Nabi adalah untuk satu jenazah tadi. Untuk satu jenazah, barang siapa yang mengikutinya sampai disolatkan, dia dapat satu qiran. Dan bila diikutinya sampai dikuburkan, dia mendapat tambahan dua qiran. Berarti tiga qiran. Sampai dikuburkan dapat paket dua qiran lagi, yaitu tiga qiran totalnya. Sampai yang tadi pertanyaannya untuk dua jenazah. Ya. Ketika dia mengiringi satu jenazah sampai selesai disolatkan dan kemudian berniat memang dan ada usaha untuk berangkat mengiringinya sampai dikuburkan tetapi karena kuburan jauh ya. Kemudian nampak jenazah yang lain yang dibawa ke kuburan yang lebih dekat, dia urungkan niatnya untuk melanjutkan ke sana. Dan dia mengikutinya sampai dia justru berpindah ke jenazah yang lain untuk menguburkan yang kedua. Ya. Wallahu alam, dia tidak akan lepas dari pahala. Itu yang pertama. Dia tidak akan lepas dari pahala dan ini sangat luar biasa. Ya. Bisa jadi untuk jenazah pertama dia hanya dapat satu qirat kemudian plus niat untuk mengantarkannya sampai dikuburkan dan barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan ditulis baginya satu kebaikan. Nah, kemudian dia dapat dua pahala untuk proses penguburan jenazah yang kedua. Ya, yang ini sangat luar biasa, ini tentu adalah keutamaan di atas keutamaan yang tadi sudah dapat niatnya. Ya, sudah dapat niatnya untuk mengantarkan dan sudah ada usaha. Tetapi dia juga tidak kehilangan pahala karena telah berpindah ke jenazah kedua yang dia ikuti proses pemakamannya. Ya, dia juga terdapat janji pahala dari Nabi SAW. Cuma bagusnya memang yang pertama. Ya, bagusnya memang yang pertama semakin jauh semakin banyak pahala. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Tentang imam pada sholat jenazah itu tidak ada penetapan imam khusus ya. Saya tidak tahu ya. Jujur saja saya tidak tahu apakah jenazah-jenazah yang meninggal dari para sahabat itu semuanya Nabi yang menyolatkan. Tetapi memang terkadang ada jenazah yang diminta Nabi menyolatkan. Ya. Pada dasarnya memang Nabi yang menyolatkannya. Makanya ketika Nabi bertanya, ini jenazah punya hutang atau tidak? Ketika dikabarkan bahwa jenazah itu si mayat punya hutang, maka Nabi tidak menyolatkan. Nabi tidak menyolatkan. Sementara yang lain menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwa asalnya di zaman Nabi itu yang menyolatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga muncullah pemberian efek jera kepada orang yang berhutang. Di saat dia berhutang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkannya. Untuk menyampaikan pesan kepada siapapun yang berhutang agar berhati-hati berhutang. Karena Nabi tidak mau menyolatkannya. Sampai ditunaikan hutangnya. Saat itu sampai dibayar hutangnya barulah dia menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwa asal yang menyolatkan jenazah itu di masa Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mau menyolatkan Abdullah bin Ubay. Ya, Nabi tidak mau menyolatkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa juga bahwa Nabi yang menyolatkannya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di sana ada yang lain menyolatkan. Jadi tidak ada tuntunan yang baku bahwa yang menyolatkan jenazah itu harus imam tetap atau juga mesti keluarga dekat. Jadi bebas. Ya. Tetapi berpatokan kepada kemungkinan-kemungkinan yang saya ambil tadi bahwa di masa Nabi itu asalnya yang menyolatkan jenazah adalah Nabi SAW, maka yang menyolatkannya dari imam sebuah masjid, imam tetap, ini mungkin yang lebih mendekati pemahaman kita kepada dalil. Ya. Yang menyolatkannya dari imam tetap. Ya. Yang memimpin jamaah untuk menyolatkannya. Karena memang imam tetap imam. Tidak bisa sembarangan orang untuk diposisikan di sana. Karena sholat jenazah membutuhkan fikih sebagaimana sholat biasa, membutuhkan fikih. Bila mana yang mengimami itu memahami, melakukan ibadah mengimami itu dengan ilmu, maka tentu kualitas sholatnya juga berpengaruh. Ya. Daripada orang yang bacaan doa jenazah saja tidak dihafal. Tetapi karena dia kerabat, terkadang saya pribadi jujur saja ya, terkendala dengan ini. Padahal kita sudah berupaya mempersiapkan doa yang khusus untuk si jenazah. Tetapi ketika imamnya tidak mengetahui fikih mengimami sholat jenazah, ketika takbir berdoa dia cepat sekali. Kita baru mulai membaca dia sudah Allahu Akbar. Tidak terbuka kesempatan kita untuk berdoa padahal saat itu di antara keutamaan kita menyolatkan jenazah itu mendoakan jenazah. Ya. Takbir yang ketiga itu kesempatan kita untuk berdoa. Karena itulah yang membawa kita mendapatkan keutamaan sholat yang satu qiran. Ya, mendoakan jenazah. Dan itu pula yang kita inginkan tadi ketika kita membawa jenazah ke tempat yang mana orang yang sholatnya sangat banyak. Untuk apa? Untuk doa tadi. Nah, sementara yang memimpin tadi, ya, baru angkat takbir beberapa detik saya tadi Allahu Akbar. Tidak punya kesempatan kita untuk berdoa kepada jenazah. Ini yang juga perlu kita tegaskan dalam masalah memimpin sholat jenazah ini. Tidak ada bedanya dengan memimpin sholat biasa. Harus punya fikih, harus punya ilmu. Ya. Harus punya ilmu agar berkualitas. Walaupun sholat jenazah tetap sah. Cuma kualitasnya yang tidak seperti diharapkan oleh jenazah itu sendiri, oleh keluarganya, oleh semua kaum muslimin. Makanya saya mengatakan memang tidak ada ketetapan bahwa yang menyolatkannya adalah imam tetap atau ketetapan yang menyolatkan adalah dari keluarga, tidak ada. Tetapi ada baiknya yang memimpin sholat jenazah itu orang yang memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu fikih tentang sholat, fikih tentang doa. Karena ketika sama dengan sholat biasa, kalau imamnya bacaannya bagus, kita sholatnya terasa nikmat. Seperti itu pula lah ketika sholat jenazah. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ada? Gimana istighfar? Ya itu. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya, mendoakan. Memintakan ampunan. Itu yang istighfar untuk orang tua ya. Itu bacaannya Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirli walidayya. Kalau khusus tanpa kita boleh saja. Ya. Allahumma gfirli abi misalnya. Ya. Khusus karena dia sudah meninggal dunia. Atau Allahumma gfirli ummi. Warhamha wa'afiha wa'afu anha. Wa akhir nuzulaha wasi' mudkhalaha. Terus bukan hanya ketika salat jenazah. Ini ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka doa-doa itu perlu selalu kita harus segarkan. Bukan hanya sekedar baca Allahumma ighfirli wali walidayya. Kita mesti harus spesialkan doa. Ya, bacaan dalam salat jenazah itu kita juga hadirkan kembali. Ya. Wasi' mudkhalahu. Ya. Dan selamatkan dia dari azab kubur, dari siksa kubur, dari azab neraka. Ya. Kalau seandainya kedua-duanya sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' mudkhalahuma. Ya. Dan seterusnya. Ini semuanya doa-doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Adapun untuk yang masih hidup, itu yang warhamhuma kama rabbayani saghira juga, kemudian mudahkan urusannya, berikan kesembuhan, berikan kesehatan, seterusnya tambahkan bagi mereka yang masih mendapatkan nikmat hidup di dunia ini. Jadi harus kita siapkan doa-doa khusus untuk orang tua kita. Ya, bukan hanya doa yang sudah kita hafal selama ini. Ini tidak terlalu berterkesan ya. Tidak ada yang spesial. Makanya kita harus spesialkan. Kita cari doa-doa, kumpulkan. Dan doa khusus untuk orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup untuk hari ini pelajaran kita. Sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.